Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ini, memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih Allah untuk menyebarkan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga pemberi peringatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan berbicara atau berdialog dengan tema Muslimah dan Problematika Modern. Ini tentu harus kita fahami untuk kita melangkah lebih tepat lagi di dalam kita menyelesaikan berbagai macam masalah khususnya untuk para kaum wanita. Dan mungkin tidak terlalu berlebihan kalau saya mengatakan wanita atau perempuan adalah satu makhluk yang luar biasa. Karena bayangkan saja ketika dia harus memilih untuk bekerja di luar rumah, dia juga harus memikirkan sematang-matangnya apa yang terbaik untuk keluarganya, untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anaknya, bagaimana makanan yang berkualitas yang harus diberikan, bagaimana pendidikan untuk anak-anaknya. Dan ini tentunya dihadapkan pada berbagai macam problem-problem. Nah, ini akan dibahas oleh narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran pagi hari ini, Bu, ya, dalam acara Hikmah Pagi. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu yang cantik-cantik ini, kompak semua ya. Ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Kalau kita sehat, kita bisa mendidik anak juga lebih enak, lebih apa ya, lebih bersemangat gitu ya. Lebih tepat kita mendidik anak. Baik ibu, muslimah dan problematika modern. Kaum wanita, khususnya mereka yang memilih sebagai wanita karir ya, ini dalam segala levelnya kian hari kian mewabah dari posisi dia sebagai pemimpin negara, kemudian sebagai top eksekutif sampai kepada kondektor bis nih Bu, dan profesi-profesi lainnya rasanya semua sudah dirambah oleh kaum wanita. Dan ini juga pasti dihadapkan oleh berbagai macam problema ya Bu ya, baik sosial maupun kehidupan dalam rumah tangga itu sendiri. Mungkin bisa langsung dijelaskan kepada kita Ibu ya, bagaimana wanita menghadapi berbagai macam problematika dan apa saja problematika wanita itu Bu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada pagi ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat. Satu hal yang kita harus bersama-sama ketahui dan pikirkan, bagaimana sekarang ini kita berada di dalam satu era yang bisa disebut sebagai era teknologi canggih. Banyak sekali yang kita ini kaget-kaget dalam arti penemuan-penemuan ilmu-ilmu yang baru. Kalau dulu temponya sekian puluh tahun baru ketemu lagi, baru diciptakan lagi satu ilmu, sekarang ini hampir tiap detik orang menemukan ilmu-ilmu yang baru. Jadi kalau orang yang hanya di dalam keluarga tidak punya media informasi seperti televisi atau radio atau surat kabar, tidak dibaca, ini ketinggalan. Ketinggalan dan bisa kelindas zaman. Betul. Maka kalau kita mau bicara tentang masalah dunia sekarang ini, disebut juga globalisasi. Global artinya dunia itu sudah begitu terbuka. Perdagangan aja juga sudah disebut perdagangan bebas, walaupun sebetulnya untuk kita masih ada tanda-tanda kutip ya, kita pengen bicara jika kita menyentuh perdagangan bebas, karena bisa-bisa kita jadi bangsa kuli ke depannya, karena banyak sekali kondisi ataupun proyek ataupun lahan atau lain sebagainya yang asing telah memiliki, kita tinggal gigit jari. Jadi kita bicara tentang perdagangan bebas adalah buat saya masih menyeramkan, karena kita ini belum bisa mensejahterakan masyarakat kita. Jadi kita bicara tentang masalah ilmu yang begitu sudah canggih, dunia yang sudah begitu terbuka, dan kita ada di zaman itu. Katakanlah zaman Nabi kita Muhammad SAW kan disebut akhir zaman. Nah, makanya Nabi kita diberikan oleh Allah pengetahuan yang sangat-sangat canggih. Seperti contoh Isra Mi'raj. Kita kalau bicara Isra Mi'raj, jangan hanya terfokus apa yang dipesankan Allah untuk kita, yaitu sholat lima waktu. Namun kita harus berpikir bagaimana Nabi berangkat, bagaimana kondisi yang Nabi lihat, itu baik pun perjalanan darat atau perjalanan ke angkasa. Ini semuanya adalah karena Nabi kita bakal umatnya menemukan zaman yang satu zaman, satu ilmu yang baru yang dia harus ketahui, begitu lupa. Maka Nabinya duluan dapat pengalaman-pengalaman yang secanggih itu. Dalam hal ini kita sebetulnya tidak boleh jadi penonton, itu satu. Jangan kita jadi orang yang ketinggalan zaman, ya. Jangan juga kita jadi orang yang tidak mau tahu, apalagi tidak mau mikirkan, begitu. Siapa yang tidak memikirkan urusan orang muslim bukan orang muslim. Disebut dalam satu hadis begitu, malam yahtama bi'amril muslimin falaysa minhum. Nah, kita kan khawatir, maka kita harus lihat dengan mata kepala kita yang terbuka, apa sebetulnya problema modern itu. Saya bisa bagi kepada dua hal dulu untuk sementara, yaitu yang pertama, wanita itu bisa terbagi kepada orang yang bersikap tradisionalis, yang satu modern gitu. Katakanlah yang kita sebut tradisionalis mungkin masih terikat kepada norma-norma, terikat kepada budaya, adat, masih lugu-lugu, gitu. Modern adalah orang yang sudah kecampuran dengan gaya-gaya, terutama gaya-gaya barat, gaya-gaya kaum-kaum yang sekuler, gaya-gaya orang yang sudah lepas ikatan, sehingga mereka itu betul-betul bebas. Ya, artinya sudah tidak lagi dilihat sebagai suatu yang ini kaget, ini tidak, dia udah masuk ke dalamnya, begitu. Namun jangan kita sempit berpikir bahwa semuanya terbagi dua. Tidak. Satu, bisa saja orang yang berpaham tradisionalis tapi masih bisa punya sikap-sikap modern. Dalam arti dia ini bukan orang yang beku, artinya otaknya jalan, dia mencapai sekolah yang tinggi, dia mendapat gelar, dia mampu dimanapun dia berada. Nah, ini saya lihat bahwa di zaman sekarang kita tidak bisa lagi membatasi. Malah kita disuruh, kalau kita ngedidik anak, ini kan ibu-ibu ini penting sekali mendidik anak, karena kita adalah perempuan dan kita mempunyai tugas pendidikan. Ya, di dalam masalah pendidikan kata Nabi, didiklah anakmu karena dia akan hidup bukan pada zamanmu, tapi pada zaman yang lain, gitu. Sehingga kita ini bisa mempersiapkan anak kita lebih tinggi lagi, lebih mampu lagi untuk bisa menyerap kehidupan yang tidak ketinggalan. Ya, sekarang ini kita bisa lihat, seperti saya pernah pergi ke satu negara, berbagai negara bahkan, ya. Ya, saya pergi banyak, tapi saya pergi ke negara, di situ orang perempuannya baris gitu. Saya lihat semuanya udah tua. Tua, dan saya kaget gitu, mereka tuh senang bertemu. Lalu saya ditanya, Ibu Tuti nanti berbicaranya mau bahasa apa? Saya kaget. Jadi mereka udah mampu berbahasa, bukan hanya satu bahasa, tapi bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Mereka itu sudah terdidik, ya. Kita nih harus lihat. Jadi ada jendela dunia yang mesti kita lihat. Jadi namun ada yang saya sebut problema, problema modern. Ini kita bisa lihat di rumah kita saja sudah kita dapati begitu banyak orang mengakses internet. Sudah bisa di dalam suatu komputer atau suatu telepon genggam segala macam masuk informasi. Informasi sekarang sebagai gelombang dahsyat. Seakan-akan dunia ada di tangan. Ada di tangan. Emang begitu. Kita bisa telepon dalam waktu berapa detik saja sudah ketemu orang Amerika, orang Afrika Selatan, orang Eropa, orang Mekah, kita sudah bisa dengan genggam telepon kita. Maka di dalam keluarga saja ibu sudah tidak boleh lagi anggap ini sebagai suatu yang tidak ada apa-apa. Apalagi ada orang yang nggak cukup TV-nya berada di satu tempat pertemuan, artinya ruang keluarga. Dia sudah punya di kamar-kamar, lalu kunci anaknya di situ. Kita nggak tahu apa yang diakses dari komputer, dari TV, dari apa yang dilihat CD atau FCD ataupun juga kaset-kaset yang haram, dia bisa masukkan. Jadi problema ini menurut saya dari satu era modern ini mesti dilihat dari segi kemampuan. Tadi saya katakan didik anak, karena dia bukan ada pada zaman kita, tapi zaman akan datang. Tapi ada juga Allah memberi satu peringatan sama kita. Hendaknya kamu kuat ya. Kalau kamu meninggalkan turunan yang lemah. Begitu. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan bi'afa. Fa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 7 disebut kita hendaknya khawatir kalau kita meninggalkan satu zuriat turunan kita lemah. Lemah bisa lemah fisik, lemah ekonomi, orang, lemah ilmu ya, bodoh gitu otaknya kagak dipakai, kagak jalan, dan juga karena kurang dicarikan ilmu atau kurang diajarkan pendidikan yang lebih bagus lagi. Nah, dari sini saya ingin melihat bagaimana problema ini diketahui oleh kita semua. Satu, dari media. Dari media. Media ini bisa jadi ada yang positif, ada juga yang negatif. Dari potret saja kita bisa lihat. Sebuah gempa, sebuah longsor, sebuah kejadian kebakaran lain, ada orang yang sadar saat itu ingin men-shoot, langsung bisa direkam. Sekarang juga ada alat yang disebut alat-alat canggih, bisa ngerekam. Ya, pulpen ada rekamannya, ada kameranya juga. Terus apalagi segala macam yang alat-alat kecil itu bisa. Kita hendaknya lah waspada, hati-hati, dan betul-betul memadukan antara pola pikir, zikir kita berjalan seimbang. Saya ingin membacakan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala melihat ada dua macam manusia yang digambarkan oleh Allah di Quran, orang hebat, yaitu satu namanya ulama, yang satu namanya ulul albab. Ketika ulul albab kita baca ayat-ayatnya, ini adalah orang yang mengkombinasikan antara fikir dan zikir. Seperti kita baca yang pertama ayat turun kepada Nabi, Iqra. Itu ilmu. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi pikir sama zikir digabung. Iqra dengan bismi rabbika itu begitu. Jadi di dalam ayat itu Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardhi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Siapa ulul albab yang diciptakan langit dan bumi ini untuk menjadi tanda bagi orang ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim la yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orangnya itu modern. Selalu berzikir terus ya. Selalu di sini dia zikir di waktu berdiri, duduk dan berbaring, dan dia itu mikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Jadi dia memadukan antara spiritual zikir itu dengan intelektual. Nah, inilah yang mungkin bisa berada tampil pada zaman yang banyak problemanya. Dia bisa jernih berpikir, lihat semuanya dengan jarak, tidak semuanya menyerap, campur gelombang negatif positif, dia ikut semuanya, nggak bisa. Tapi kita menyingkirkan yang negatif, mengambil yang positif. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Ini harus begitu. Betul. Makanya kita bangga sekali barangkali Bu ya, ada sebuah tayangan menggambarkan seorang wanita yang mempunyai kekurangan fisik, tetapi dia terus mampu untuk mengembangkan potensi daya pikirnya, sehingga menciptakan sesuatu, apa itu buku, apa itu sebuah karya lainnya dan sebagainya. Ini juga menjadi tantangan buat kita yang mempunyai kalau kelengkapan kita fisik. Kalau kita komplit semuanya, malu lah kalau umpamanya orang yang kekurangan fisiknya, tetapi maju gitu, berani, percaya diri gitu. Ya. Kok nggak kita ya. Gitu ya? Jadi ini keimbangan itu perlu kita pahami. Ya. Nah, Ibu, memang dalam Islam kan secara fisik laki-laki dan perempuan memang distinction ya. Artinya memang ada perbedaan. Ada. Tetapi kan tidak harus diskriminasi ya. Ada tidak. Perbedaan, betul. Ada pembedaan gitu ya. Nah, ini bagaimana Ibu kita agar kita ini komunitas tidak dipandang sebelah mata ya di dalam kita meningkatkan, mengembangkan potensi-potensi kita. Ini misalnya akan berpengaruh pada kemarin Ibu sudah singgung penghasilan, kemudian kesempatan, penghargaan kepada kaum perempuan. Ini bagaimana Bu supaya kita tetap bisa sejajar? Pertama kita harus melihat kesamaan dalam visi kehidupan yang Allah berikan untuk laki perempuan itu sama. Seperti contohnya panggilan, ya ayyuhallazina amanu, buat kita berdua sama, semua orang beriman. Iya, semua orang beriman, laki juga, perempuan juga. Menuntut ilmu wajib, laki-laki wajib, perempuan juga wajib. Gitu. Lalu dalam kaitan ibadah juga, sholat sama, puasa sama, berzakat mesti sama juga. Tapi perempuan banyak nggak bekerja, jadi zakat nggak imbang. Padahal ada 70 tempat, kalau enggak salah saya baca dalam Quran, yang digabung antara sholat dan zakat. Kita kebanyakan sholat, tidak zakat. Sebetulnya ini berdua, ini sama. Jadi vertikal dan horizontal, maknanya ke sana ya Bu ya? Kalau vertikal dan horizontal itu dalam kaitan kepada Allah, sholatnya dan kepada Allah. Manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Vertikal kepada Allah, karena ini transendental. Kita kenal kepada Allah, kita berbakti, kita taat kepada Allah. Tapi kita juga jangan lupa dengan sosial, dengan manusia banyak. Saya sering menggambarkan begini. Tiga hal lah jangan kita lupakan. Pertama Allah, kedua sunnah Rasul dan Rasulullah, yang ketiga alam semesta yang mesti digarap. Alam ini harus digarap dengan perenungan-perenungan, akhirnya kita juga jadi mengetahui bahwa semuanya ini tidak sia-sia. Lalu kita lakukan action maksudnya gitu. Lakukan. Saya berikan kesempatan kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung pada Ibu. Silakan sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Syaifuddin dari BKNT DKI Jakarta. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Tuti Alawiyah. Seberapa jauhkah dampak yang lebih luas lagi dari modernisasi, terutama bagi kaum wanita muslimah yang berpikiran tradisional atau bagi wanita modern? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariamah. Ya, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana menjaga kelestarian dalam keluarga? Kelestarian dalam keluarga ya. Iya, baik. Di zaman modern sekarang ini ya. Iya. Silakan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Nurlia. Iya. Bu Tuti, saya mohon diterangkan tentang takwa dalam arti yang luas untuk di zaman sekarang ini. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan dulu ya Bu ya, kita tampung. Silakan Ibu untuk menjawabnya. Pertama, Bu Ratna Saifuddin, mengenai sejauh mana dampaknya itu bisa ke kita yang berakibat yang negatif. Satu hal Bu yang mesti kita lihat, bahwa sekarang ini kan begitu banyaknya penemuan baru yang gak jelas sama kita. Tapi dampaknya agama kita. Contoh Bu. Contohnya makanan. Makanan ini Ibu kita harus cerdas melihat ini halal atau ini haram. Karena kalau tidak demikian, kecampuran kita. Padahal kita udah tahu la yadkhul jannah lahmun wadamun nabata ala sohkin, tidak masuk surga daging dan darah yang mengembang dalam keadaan dari barang yang haram. Nah itu sekarang ini tidak bisa lagi mudah. Makanya perlu ada halal produk ya. Di dalam hal ini kita pakai yang bersih, pakai yang baik. Saya pernah beberapa hari di luar negeri, itu ada orang yang ratusan kilometer jalan dia naik mobil untuk makanan seminggu. Jadi dagingnya itu dia jaga betul yang disembeli dari orang-orang muslim. Jadi dia tidak main sembarangan dari tempat-tempat supermarket main ngambil saja. Ini juga sejauh mana kita harus berpikir cerdas kita memilih ya, untuk memilih makanan yang akan kita pakai. Apalagi jauhkan dari yang kotor-kotor. Nyari rezekinya udah kotor, dimakan lagi yang kotor. Ya nanti ditolak. Pergi haji kalau pakai duit yang korupsi, kita bilang labbaik, labbaik, Allahumma labbaik. Kata Allah, la labbaik, wala sa'daik. Gak ada itu labbaik, gak ada itu sa'daik. Kenapa? Karena kamu peginya aja pakai duit haram. Duit korupsi. Maka ini kita sekarang lagi berjuang untuk kebersihan. Negeri kita jangan banyak lagi korupsi. Ntar alasannya money laundry ya. Iya, termasuk juga hal-hal yang begitu. Jadi ibu-ibu sekalian, dampak ini nih terlalu banyak. Yang kedua, dari segi bukan saja makanan dan minuman, dari segi kemodernan dalam pemahaman, ya, agama ini tidak gampang-gampangin, gitu, ya, dengan berpikir liberalis atau berpikir bagaimana penyatuan. Jadi kita jauh, ada orang yang aliran sesat mudah dilihat, ada di mana ini. Nah, terus dampak-dampak dari adanya media yang luas sekali mengambil sub ya segala apa saja, kita bisa lihat mana kita bisa pilih, mana yang tidak, di dalam kaitan menyangkut permasalahan keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi bisa lewat hal-hal negatif, bisa bacaan, bisa tontonan, ya, bisa juga dari macam-macam, termasuk sekarang ngeri juga bagian hal yang berkenaan dengan kesehatan, ya. Kan ada flu babi, ada flu burung, bahaya-bahaya begitu kita jaga. Itu juga kita bisa lihat ada yang masih dalam perbincangan. Dari mana ini? Kadang-kadang orang tuh masternya tidak digambarkan. Ini dibuat dari ini. Campuran ini juga kulit juga bisa jadi kulit babi itu kecampur. Ada orang perempuan pengen keren, mau pakai tasnya kulit, tetapi duitnya pas-pasan, umpamanya duitnya sedikit, maka dia pakai itu, taunya kulitnya kulit babi yang memang lebih murah daripada kulit sapi atau ular. Jadi hal-hal seperti ini mohon ada penjagaan. Ya, menyambung sedikit tuh, itu kalau misalnya menghadapi teknologi yang makin berkembang ke sini ya, seperti sekarang ini kan lagi berkembang Facebook nih, Bu. Nah, ini bagaimana ibu-ibu ini juga. Ini ada satu cerita soalnya, Bu, ya, di mana ada satu ibu rumah tangga yang begitu tergila-gila dengan Facebook sehingga anaknya ditelantarkan. Katanya takut ketinggalan kalau nggak main Facebook, katanya gitu. Jadi anaknya itu sampai, "Mama, memang Facebooknya nanti dibawa ke akhirat ya, Mai." Sampai seperti itu, saking, "Duh, Mama ketinggalan zaman nih kalau nggak tahu Facebook." Ini gimana menghadapi hal seperti ini, Bu, teknologi modern? Itulah, saya kira kita bisa aja menyerap teknologi, melakukan segala macam untuk hubungan lebih dekat yang dulunya nggak ketemu jadi ketemu. Terus kita bisa baca juga riwayat teman kita, kondisi teman kita yang lagi sakit. Bisa saja dengan Facebook ada komunitas tertentu yang bisa dibangun, tapi bukan untuk lupa daratan, lupa tugas, lupa panggilan agama. Ya, karena ada juga orang yang memang kegoda sama setan, kegoda sama dunia. Dan kita harus tahu bahwa Allah sudah mengatakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Mata benda yang bisa nipu kita. Yang terlalu kerasukan seperti itu kita harus jauhkan. Semua kita tahu, tetapi bukan untuk kita lupa daratan. Itu dalam kaitan demikian. Lalu mengenai tentang masalah modernisme dampaknya sudah saya kasih gambaran. Sekarang kita bisa lihat lagi bagaimana sebetulnya takwa dalam masalah modern ini. Takwa tidak berubah. Jadi agama itu sudah sempurna. Karena Allah ciptakan agama itu untuk kita, sudah dipandang, sudah dibuat begitu rupa oleh Allah. Wahyunya sudah Dia jaga sendiri. Ya, dan Allah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai. Enggak ada ditinggalkan. Di dalam Quran itu sesuatu, semuanya ada di dalamnya. Jadi kalau masalah takwa ini sebenarnya adalah implementasi dari iman dan sikap hidup. Sikap hidup kita itu yang ada kaitannya dengan Allah dan kaitannya manusia. Umpamanya orang takwa itu digambarkan sama Allah dia punya sifat kedermawanan, ya Bu Lili, ada punya sifat kedermawanan, ya. Orang itu alladzina yunfiquna fis-sara wad-dara wal kadhiminal ghaib wal afina 'anil nas, artinya orang yang disediakan surga bagaikan luasnya langit dan bumi untuk orang takwa. Satu, orangnya itu suka dermawan, orangnya bisa mengendalikan marah, orangnya bisa memaafkan manusia dan lain-lain, dan juga berbuat ihsan. Kaitan dengan masalah takwa, hanya orang yang takwa yang Allah bilang dijanjikan hanya untuk orang yang takwa dapat kebahagiaan, hanya untuk orang takwa selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim dan lain-lainnya. Iya. Baik, menarik sekali, dan nanti kita lanjutkan kembali ya dialog kita tentang wanita dan berbagai macam problematika modern. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Kembali dialog bersama Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS tentang wanita dan problematika modern. Tentu ini akan sangat bermanfaat sekali bagi Anda kaum wanita, dan juga perlu difahami juga untuk kaum pria. Ya, ini ada satu lagi sedikit tadi tentang bagaimana melestarikan kelestarian keluarga ya di zaman modern ini. Sementara mungkin pemahaman suami beda, istri beda, terus anak juga lebih berkembang lagi gitu. Ini bagaimana? Jadi gini ya, kita tidak boleh melihat ini sebagai suatu yang tabu, masuk gitu, gaya-gaya modern masuk, asal tidak melanggar dari norma-norma yang kita pegang agamanya. Umpama contoh, kalau dulu anak gak berani makan bareng orang tuanya, emaknya, segan. Kalau dulu tuh takut, terus belakangan, tapi sekarang orang tua juga rindu untuk makan bareng sama, nah, maka dia makan bareng, itu biasa tuh, ada hal-hal seperti itu, ya. Kalau dulu umpamanya anak tidak banyak bertanya, ikut aja. Tapi sekarang tidak bisa dialog itu. Nah, bahkan saya melihat keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar ketiga itu adalah keluarga harmonis. Modern yang harmonis, modern yang harmonis. Kenapa? Dia berperilaku terbuka, komunikasi lancar. Komunikasi lancar. Seperti apapun yang dilihat oleh Ibrahim dalam ru'yatnya bahwa dia disuruh berbuat yang paling berat pun dia sampaikan sama anaknya. Jadi anaknya gak merasa ditipu atau dibohongin orang tua, tapi diajak dialog. Nah, itu kelestarian itu kita bikin dengan berbagai bumbu-bumbu modern, bumbu-bumbu baru, tetapi dalam situasi tetap jati diri kita tidak berubah, tidak terbongkar, iman Islam kita tetap terjaga. Ambil contoh waktu lagi mau bicara tentang yang paling pahit, paling berat, yaitu penyembelihan. Ya bunai, ini arafil manam, ani azbahuka, pandur magataro. Hai ananda, aku melihat dalam mimpiku ini, engkau aku sembelih. Gimana pandanganmu? Coba sampai begitu. Itu kan terbuka. Terbuka. Berbicara dengan lantang dan luas. Dan memang luar biasa, keluarga Nabi Ibrahim itu mendapatkan anak yang disebut dalam Quran gulam halim, gulamun, gulamin halim. Jadi anak yang santun yang dia dapat. Anaknya ketika lihat bagaimana bapaknya sangat tekun, tentu bapaknya tidak pernah berubah dalam arti mengabdi kepada Allah, taat terhadap perintah Allah, dia jawab, ya abatif almatukmar, sata jiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahandaku, perbuatlah apa yang Allah perintah kepadamu. Semoga mudah-mudahan aku menjadi anak yang sabar atau orang yang sabar. Begitu. Tapi satu, dia juga enggak manggilnya ya Ismail. Nama ya bunai anak kanda. Jadi ada kata-kata halus gitu. Jadi kita enggak ngomongnya kasar banget, manggilnya kasar benar. Jangan. Tapi lihat bagaimana dalam Quran. Allah juga manggil Nabi kita juga. Enggak ada tuh yang di dalam Quran tuh ya Muhammad, enggak ada. Tetapi ya ayuhan rasul, ya ayuhan nabi. Jadi kata-kata halus itu yang sekarang ini kayaknya kurang begitu. Ya, suami kepada istri, zaman dulu Nabi kita manggil istrinya Humaira. Jadi orang yang wajahnya kemerah-merahan. Kalau yang hitam gimana? Sayang lah panggilnya gitu. Kata suaminya pengen dipanggil Humaira tapi di dapur belum berotak. Baik, ini masih ada kesempatan lagi untuk ibu yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Tohir dari BKMT DKI Jakarta. mau nanya sama Bu Tuti, apa dilema kalau orang punya peran ganda? Apa dilemanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Satu lagi, Ibu. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Rukoya dari BKMT. Mau bertanya sama Bu Tuti, pekerjaan apakah buat wanita di zaman modern seperti ini yang tidak menimbulkan fitnah? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Haja Rukoya, Ibu Haja Fariha tadi. Dilema-dilema. Oh ya, satu lagi silakan. Ada lagi? Terima kasih Ibu Tuti yang saya cintai. Saya Ibu Sukarno Rahman dari BKMT. Mau menanyakan kepada Ibu Tuti, betapa seorang wanita yang cantik dunia akhirat itu sangat dambaan kita semua. Sukses dunia akhirat memiliki kematangan secara spiritual maupun kematangan secara intelektual. Saya ingin lebih dalam lagi dari Ibu Tuti, bagaimana bekal-bekal apa untuk wanita modern sehingga kita dambaan itu terwujud sehingga membuahkan hadiah dari Allah surga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sukarni, luar biasa nih semua bimbingan Ibu Sada Tuti Alawiyah. Ini pertanyaannya juga modern semua, Bu ya. Pak, dilema-dilema yang dihadapi oleh kaum wanita ini dengan peran gandanya, dia harus bekerja di luar, dia juga harus ada di rumah, bagaimana, Bu? Baik, pertama mengenai tentang peran ganda ini dilematis apa enggak, kan begitu. Kalau saya, ini peran ganda yang seperti ini atau peran di domestik dalam keluarga dan di luar itu aktualisasi diri. Jadi bukan dilema, aktualisasi diri. Jadi sebetulnya kita ini harus tampil aktual. Ada saya punya tulisan mengenai wanita BKMT itu tampil bermakna, aktual dan bermakna. Jadi kita nggak boleh memisahkan bahwa kita pengen keluar hanya untuk sekedar iseng, makan enak omong kosong, nggak ada manfaat, katakanlah meyok gitu, makan enak omong kosong. Jangan, kita banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang harus kita bagi dengan rata antara kehidupan untuk diri kita, juga punya sesuatu yang mesti kita hubungkan kepada Allah dan kepada masyarakat. Dalam keluarga kita juga terbilang strategis untuk kematangan, bagaimana tadi disebutkan harus paham gizi anak, harus paham bagaimana pendidikan, harus lihat mana yang negatif kita mesti tuntun, tidak boleh dilihat. Ini semuanya juga memerlukan keterampilan wanita itu ada di situ. Namun kalau dia keluar itu bukan dilema. Menurut saya tuh itu panggilan. Panggilan dakwah, panggilan kemasyarakatan, panggilan ingin aktualisasi diri. Jadi artinya ini hal yang bagus. Saya akan sangat senang sekali melihat bahwa perempuan itu setara gitu dalam arti kemampuan. Kalau sekarang ini sudah kelihatan bahwa di dalam bangsa kita juga udah dipikirkan perempuan ini untuk duduk di anggota legislatif, ya, anggota parlemen, duduk sebagai anggota DPR, itu silakan aktualisasikan diri kita. Kalau kita memang mampu di daerah ranah politik, kalau enggak kita ranah yang lain, jadi guru, jadi perawat, jadi apa. Jadi itu bukan dilema, itu aktualisasi. Cuma pandai-pandailah ngomong dengan suami gitu, supaya suami kita juga tidak menjadi suami yang menjadi tambah cemburu, tambah curiga, apalagi merasa ditinggalkan gitu oleh perempuan yang sekarang memang berebut-rebut untuk ambil kesempatan dan peluang dalam posisi di luar. Tadi ada kesamaan di antara tiga pertanyaan yang seperti itu, agar kita semuanya ini bisa tampil. Karena ayah saya juga dulu kayak Ablas Syafi'i tidak mengatakan, ayah tidak tahu anaknya yang mana yang akan lebih bermanfaat. Jadi berarti perempuan ini gak boleh ketinggalan juga. Jangan hanya anak laki saja yang dikedepankan, tapi bisa, karena bisa aja perempuan juga bermanfaat seperti juga anak laki. Yang kedua, dalam hal peran ganda yang saya katakan itu, jadi bukan dilematis, tapi aktualisasi diri. Dari ilmu yang didapat, dari dapat ilmu. Dia cuma tinggal bagaimana dia jaga gitu. Jadi keluar itu bukan untuk hal yang sia-sia, namun punya makna. Nah, untuk menjadi punya makna ini tentu pertama, di luar kan campur. Yeah. Apalagi sekarang ini kita naik ojek aja bukan suami kita kan? Ya kita naik ojek itu bukan suami orang kita. Orang lain. Nah, orang lain. Terus kita juga bisa satu arah naik mobil bukan dengan orang dengan lain. Suami kita juga. Iya. Numpang dong ke depan, iya. Barengan sama suami orang lain. Jadi dari situ kita harus tetap sebagaimana kudrat kita, tetapi tetap juga menjaga akhlak moral dan semuanya. Betul. Jaga akhlak kita itu, iya. Supaya tidak menjadi timbulnya fitnah. Ya. Ketiga, pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengandung fitnah. Seperti contohnya jadi guru. Jadi presenter. Jangan kita jadi presenter ya. Jadi banyak peluang-peluang. Cuma kalau kita tempatnya tempat yang remeng-remeng, kita menggeliat-geliat. Lagi ketahuan terang banget Ibu. Kalau ngomong juga di SMS atau ngobrol itu dalam hal berjanji-janji ya. Terus meliuk-liuk suaranya. Nah, itu berat. Itu menghadapi bukan saja ada pemberontakan dari nurani kita sendiri. Kalau kita memang beriman itu tidak pantas. Dan yang kedua juga rumah tangga jadi terganggu. Anak kita juga jadi bingung. Nih emak genit banget sama mama saya, ibu saya kok genit banget gitu. Itu juga anak sekarang udah terbuka. Bisa cepat kritis, bisa paham apa yang terjadi di TV. Kita lihat info-info begitu. Tahu kita bahwa anak juga sering ngadu hal yang sebetulnya kita gak nyangka bahwa dia bisa melihat sesuatu itu secara dalam dan dia menggambarkan itu kepada yang lain. Dalam hal ini saya lihat bahwa pilih tempat-tempat yang tidak mengandung fitnah agar kita juga selamat diri dan keluarga kita. Selanjutnya kita juga melihat bagaimana kita supaya lebih lagi bisa mampu ya, bekal. Saya kira tidak ada yang salah apabila kita ini memang belajar keterampilan. Ya, diskusi aja memerlukan keterampilan. Ya. Terus ini juga segala macam pekerjaan memerlukan keterampilan. Okay. Jadi jangan sampai tidak praktikalnya tidak kita lakukan. Profesional kita mau pengen buat. Jadi kalau mau jadi dai yang profesional, yang betul-betul mampu. Kalau kita mau jadi guru yang profesional. Ya, jadi ada tiga hal yang tidak boleh terpisahkan. Satu namanya spiritual, ya, atau moral. Yang kedua namanya intelektual, yang ketiga praktikal atau profesional, gitu ya, Ibu yang teruskan ya. Iya, jadi tiga-tiganya sudah terjawab ya, Bu Fariha, Bu Rukoya dan Bu Sukada sudah dijawab ya. Nah ini ada satu lagi pertanyaan, kalau barangkali ini sebuah pandangan saja ya, kalau sekarang ini katanya wanita yang tidak bekerja dianggapnya ketinggalan zaman, kuno lah, tidak berpendidikan. Ini pandangan Ibu seperti apa dengan pendapat? Kalau saya berikanlah mereka keleluasaan memilih. Apakah dia senang di rumah ataukah memang dia pengen aktualisasi dirinya di luar. Kenapa? Karena di rumah juga dia mempunyai suatu kedudukan dan tanggung jawab yang tinggi. Gitu. Mendidik anak dong, jangan sampai anaknya ini nanti kena narkoba. Anaknya ini hidup bebas, free sex. Na'udzubillah min dzalik. Banyak banget sekarang nih aborsi-aborsi terjadi. Betul. Dari kenyataan tidak mendapatkan bimbingan yang benar dari orang tuanya, anak ini bohong, anak ini jalan semaunya, dan dilepas begitu saja. Nah, uzubillah min dzalik, mudah-mudahan keluarga kita terpelihara. Tapi maksud saya di rumah itu juga tidak sedikit pekerjaan. Boleh saja jika dia memilih. Tetapi bahwa Islam menyuruh juga sama, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kuntum khaira ummatin kerja dinas, tugas kamu tiga. Kamu khairul ummah, tapi tugasmu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kedua, la takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi jadilah kamu orang atau umat, kelompok yang mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau dia mau pilih di rumah saja, itu saya pikir dia belum menjalankan fungsi-fungsi peran kehidupannya yang diminta. Walaupun cuma satu ayat kita harus nyampaikan. Kita harus juga bergaul keluar. Ya, lihat Rasulullah, Aisyah itu perawi hadis nomor 2. Hebat sekali, ilmuwan, politikus, ya. Maksudnya dia ilmu sastra, ahli siasa, jago gitu, walaupun hanya 8 tahun bersama Nabi. Ya, dia luar biasa. Jadi Nabi juga mendidik perempuan-perempuan Madinah atau Mekah tampil. Dia bisa sholat bersama dalam arti berjamaah. Dia juga bisa pergi ke masjid. Pernah Nabi menanya, ini tambang siapa ada di masjid? Pagi subuh Nabi datang, ada tambang. Ini tambangnya Zainab. Kalau malam dia datang, dia sholat. Kalau dia ngantuk, dia gelantungan, sholat terus. Maka kata Nabi, buka. Ya, buka ini kita gak boleh teruskan. Kalau kita capek, kita tidur. Berhat, ya. Jadi artinya bahwa dia melakukan upaya ibadah di masjid. Jadi artinya di zaman Rasul saja sudah banyak peran-peran kehidupan yang diambil oleh perempuan. Ya. Baik, yang terakhir Ibu ya, kesimpulan sedikit saja Bu ya, untuk kita semuanya kaum wanita, bagaimana pesan-pesan Ibu menghadapi berbagai macam problema-problema baik di dalam maupun di luar rumah kita. Satu, marilah kita didik keluarga kita, diri kita dan anak-anak kita kepada jalan Islam. Ya, jalan yang sudah kita tempuh, jalan selamat Shiratal Mustaqim. Jadi artinya bukan hanya kita memberikan itu bahwa sebuah ilmu atau perintah, tapi pembimbingan dan pembinaan. Saya ingin bahwa keluarga-keluarga kita menjadi keluarga sakinah yang disebut Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Ditambah lagi bahwa kita mempunyai peran-peran kehidupan yang sama, jangan sampai kita ketinggalan. Dalam kaitan ini modalnya adalah akhlak dan ilmu. Jadi kita iman, ilmu, dan amal soleh jangan dipisahkan. Karena ketiganya ini menjadi satu kekuatan buat kita bagi kepentingan mengembangkan kehidupan dan melestarikan agama. Dan juga untuk bertahannya anak-anak kita daripada segala amukan kemodernan pada zaman yang akan datang. Insya Allah dengan bimbingan demikian membawa kepada kebahagiaan bagi kita dunia dan juga akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terakhir kita memohon kepada Allah SWT agar tetap ditetapkan iman dan Islam kita, untuk diberikan kekuatan spiritual dan intelektual kita agar kita dapat mendidik anak. Ya. Ibu mohon memimpin doa. Ya. Mari kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allah mahawin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa afa indah hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, perubahan zaman tentunya tidak mungkin kita cegah, namun bukan berarti kita harus tergilas oleh zaman. Maka marilah kita bekali kita, kembangkan potensi kita, bekali dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Elsie Hudri atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.